Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu? Bapak-bapak sehat? Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar di Kuala Simpang. Sudah lama berceramah, baru inilah menghadap ayam panggang. Tadi saya sampai, nampak saya tutupnya terbuka, nampak saya isinya ayam panggang. Entah kapan mau dimakan, tak tahu. Ini tuan rumahnya orang Singkil. Betul? Tapi di sini ada orang Minangkabau, ada? Di sini ada orang Jawa, ada? Di sini ada orang Karo, ada? Di sini ada orang Simalungun. Di sini ada orang Sunda. Mau Karo, mau Batak, mau Simalungun, mau Mandailing, mau Sunda, semuanya diikat oleh la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu yang mesti diingat, ditengok, dipandang, dipegang baik-baik. Jangan bawakan Jawamu, jangan bawakan Karomu, jangan bawakan Sundamu. Tapi kalau kau sudah melangkah bersama, yang kau bawakan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya ukhuwah Islam. Tapi di sana ada saudara kita yang tak seagama. Ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Mereka itu saudara kita apa tidak? Saudara. Tapi tidak saudara seagama, bukan saudara seakidah. Maka ketika bersama dengan mereka, yang dibawa bukan agama kita, yang dibawa adalah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan yang seagama tadi namanya ukhuwah Islamiyah. Dengan yang beda agama tadi namanya ukhuwah wataniyah, hubbul watan minal iman, kata Syekh Hasyim Asy'ari. Cinta agama, cinta saudara sebangsa setanah air adalah bagian dari iman. Nah, kita yang bertetangga ini mesti pandai-pandai menjaga sempadan perbatasan. Betul? Kalau kita ada yang menggeser panjang, tentu dibawa ke pengadilan. Betul? Betul. Ini tanah Bapak. Ya. Ini tanah saya. Ya. Ini suku Bapak. Ya. Ini suku saya. Ya. Ini agama Bapak. Ya. Ini agama saya. Jangan kita saling mengganggu. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Orang Islam orang yang paling ramah dan paling lembut. Betul? Betul. Iyalah, yang jawab orang Islam, yang nanya orang Islam. Tentu dia bilang iya. Mana buktinya orang Islam paling ramah? Negeri ini Indonesia mayoritasnya Islam atau non-Muslim? Islam. Tapi begitu orang sampai ke negeri ini, apa objek wisatanya? Candi Borobudur itu punya orang apa? Dua gendang ya, kalau tak Hindu, Buddha. Ada orang Islam yang menghancurkan Candi Borobudur? Tidak. Kenapa? Karena kita menjaga persatuan dan kesatuan. Pokoknya asal ramai kita, banyak kita, insya Allah kita ini macam payung terpal yang besar. Kalau banyak kita, ramai kita, terpelihara yang kecil-kecil. Betul? Tapi tengok di Palestina. Di Palestina kita menderita. Banyak apa sikit Islam? Bingung. Banyak apa sikit? Kita dijajah oleh Israel. Bosnia Herzegovina datang Slobodan Milosevic membantai Ali Izetbegovic. Pura-pura aja paham. Hancur orang Islam berkeping. Kenapa? Karena kita sikit, karena kita minoritas. Kalau kita banyak, yang kecil-kecil terjaga. Tapi kalau kita sikit, sekarang saudara kita di Uyghur Cina dipaksa tak boleh puasa. Kalau puasa dipaksa suruh makan, tak boleh baca Quran, diadakan razia jenggot, tak boleh berjenggot. Kejam tidak itu? Kejam. Ini Ustaz Somad ini provokator nih. Tidak. Saya cuma mengingatkan, selama kita ramai, jangan kita menganiaya minoritas. Saudara kita, ini kawan kita. Nanti kalau ada ustadz yang datang berceramah ke Singkel, itu tidak seagama, itu minoritas, itu sedikit, hancurkan rumahnya, bakar sepeda motornya, larikan bininya. Itu ustadz hantu itu. Tak betul. Umat Islam tak boleh mengganggu, tapi umat Islam jangan diganggu. Masalul mu'minin, perumpamaan orang beriman. Kamatsalin nahlah, orang beriman itu macam lebah, bukan macam tawon. Orang beriman itu macam lebah. Apa kehebatan lebah? Empat. Yang pertama, lebah tak pernah makan yang kotor-kotor. Yang dimakan lebah saripati nektar bunga yang bagus, yang murni, yang manis. Pernah tak bapak ibu menengok lebah makan sambal belacan? Tak pernah. Ada lebah pakai sabu-sabu ditangkap polisi? Tak ada. Orang beriman macam lebah, makanannya bersih, halalan. Beriman. Toyib artinya bersih. Toyib bersih. Sampai tempat kita toyib tak pulang-pulang. Dua, keutamaan lebah. Lebah tidak pernah mengeluarkan yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, yang najis-najis. Yang dikeluarkan lebah adalah Sekarang banyak madu yang bercampur dengan gula merah. Kalau mau tahu asli madu, madu yang asli bagaimana caranya, bawa ke rumah. Kalau marah bini, asli. Lebah tak pernah keluar yang jahat-jahat. Jadi kalau ada orang Islam cakapnya kasar, tindak tanduknya menganiaya orang, itu orang Islam apa tidak? Tidak. Karena lebah tak pernah mengeluarkan yang kotor, yang dikeluarkannya hanya madu yang manis-manis. Tiga, tidak ada ranting yang patah kalau lebah hinggap. Pernah menengok ranting patah lebah hinggap? Tidak. Karena lebah membuat sarang bukan di ranting. Lebah membuat sarang di batang kayu tualang yang besar-besar. Lebah tak pernah menyusahkan orang. Tak ada ranting yang patah karena lebah. Lebah tak mau menyusahkan. Keempat, lebah tak mau mengganggu. Pernah bapak ibu diganggu lebah? Kalau ada orang dikejar lebah, itu bukan karena dia diganggu lebah, tapi dia mengganggu sarang lebah duluan. Betul? Orang Islam tak pernah mengganggu, tapi kalau diganggu, awas. Kalau sampai kau ganggu lebah, lebah akan mengejar engkau sampai ke sungai Singkel. Masuk kau ke dalam sungai, lebah tak pergi, ditunggunya. Kapan kau tak menarik napas? Begitu kau naik ke atas, maka ditekannya kepalamu pakai ekornya. Inilah ibu-ibu. Awak berceramah, dia melambai ke drone. Yang tukang main drone pun pandai pula didekatkannya ke ibu-ibu. tukang drone, jangan dekatkan lagi drone-nya ke ibu-ibu. Naikkan ke atas 200 meter, ambil gambar seluruh, tunjukkan ke seluruh dunia orang Singkil sedang berkumpul. Jangan macam-macam. Naikkan ke atas. Tapi ini gelap, gelap tak nampak lampu. Macam mana orang mau nampak gelap? Ada kalian bawa senter? Keluarkan senter semua. Keluarkan senter biar hidup menyala, nampak kamera dari atas. Kamera naik, action. Ala al badru alaina min zani ya til wada wajaba syukru alaina mada lillahi da ayyuhal mab'usu fina jikta bil amril muta jikta zarraftal marhaban ya khairada salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin amirillah tawa kan senter. Nanti balik tak dapat, mati listrik, mati lampu, tak ada, ini tak nampak jalan. Udah, ibu-ibu yang melambai tadi jangan lambai-lambai lagi. Puas dah. Enggak puas melambai dah. Sudah lama tu dah melambai. Berkeringat ketiak dah. Anak raja memakan rambai-rambai dimakan di tanah lapang. Ibu-ibu jangan melambai, isi pengajian bisa hilang. Ya, betul, betul. Balik kita ke cerita tadi. Di ekor lebah itu ada satu ujung penyengat. Lebah tahu kalau dipakainya sekali penyengat itu dia akan mati. Kalau disengatnya sekali, melekat alat sengat itu ke kepala orang, maka lebah akan mati. Tapi lebah tak takut mati. Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Betul? Allahu Akbar. Itu bukan kata lebah, kata penyanyi dangdut. Lebah, kalau sudah dipakainya alat sengatnya itu sekali, mati dia. Tapi bagi dia tak penting mati, yang penting membela kehormatan. Jangan diganggu. Tapi kalau sudah dia diganggu, sampai ke sungai, sampai ke kolam, sampai ke laut, kau akan dikejarnya. Begitu juga dengan umat Islam. Umat Islam tidak mengganggu, betul? Ikuti Undang-Undang Dasar 1945. Hai saudaraku yang tidak seagama, hai saudaraku yang tidak seakidah, engkau tidak Islam, tapi kau saudara kami dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita ikuti SKB 3 Menteri, SKB 2 Menteri, aturan undang-undang, Perda, Kanun Aceh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ikuti aturan negara, ikuti aturan provinsi, ikuti. Kalau tidak diikuti, dibawa ke pengadilan, ada intervensi. Kalian boleh menang karena kalian punya duit, karena kalian punya kekuasaan. Tapi ingat, ada kekuatan massa yang tak bisa terbendung. Malam ini Allah ingin menunjukkan mana kekuatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih dia. Di Banda Aceh kenapa Abdul Somad ramai orang datang? Karena yang ngundang gubernur. Di kota sana kenapa orang datang? Karena yang ngundang wali kota. Di sana kenapa ramai datang? Karena diundang bupati. Malam ini Allah mau menunjukkan yang mengundang masyarakat. Jadi jangan nanti diisukan payah ngundang Ustaz Somad itu. Kalau tidak pejabat yang ngundang dia tak datang. Nih datang. Wartawan-wartawan tulis tuh di koran. Tapi bukan kita mau menyepelekan Bapak Bupati kita, tidak. Bupati adalah pemimpin kita, betul? Kalau memang pemimpin, kenapa tak Ustaz sebutkan hormati di awal tadi? Lupa saya. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Singkel beserta segenap jajaran, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Yang terhormat Bapak Wali Kota Subulus Salam. Kenapa wali kota Bapak sebut? Motor dia saya tumpang tadi. Yang saya hormati Ketua Ikabda Ikatan Pesantren Darul Arafah. Kenapa Darul Arafah yang Ustaz sebut? Di situ saya pernah sekolah. Saya ini pernah di Darul Arafah, tapi tak tamat. Janganlah kalian buka cerita itu. Yang saya hormati Ikat. Ikat itu bukan tali. Ikat itu Ikatan Alumni Timur Tengah. Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Tak yakin kalian saya ini Ustaz? 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, 6 tahun saya di Arab. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama lagi. Jangan sombong. Jangan angkuh. Kita ini semua hamba Allah, bukan hamba setan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap segala sesuatu ada hikmahnya. Kenapa Aceh Singkil yang terakhir Ustaz datangi kabupaten yang ke-22? Keliling kami dari bawah ke atas Aceh, turun lagi ke tengah, turun lagi ke bawah. Yang terakhir Aceh Singkil kami datangi. Kenapa? Rupanya disinilah sambutan yang paling mengerikan. Sampai takut saya turun tadi. Tengok kiri kanan, mati kita sekarang. Ngeri. Datang Ustaz Bahar berbisik, inilah Singkil Ustaz. Waru, selama ini kan kita cuma bercakap aja. Di sana Singkil ada seorang ulama, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang pertama menerjemahkan Al-Quran. As-Singkili dari mana? Singkil. Pernah Ustaz ke sana? Tidak. Malam ini baru sah asli. Datang pula lah cucu cicit keturunan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Anaknya, cucunya, cicitnya terus mau menunjukkan tongkat Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tapi ibarat nonton film, biasanya kan puncaknya di ujung CD ketiga nanti. Jadi ceramah dulu, habis ceramah ini nanti barulah diserahkan tongkat tadi. Bukan untuk saya, minjam aja kejar. Mau menengok aja macam mana. Tadi Pak Sekda di Subulus Salam penyerahan kitab tafsir terjemahan Al-Mustafid yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili kepada Ustaz Abdul Somad. Kepada Ustaz dipersilakan maju ke depan. Ambil foto. Udah. Tadi siang bukunya diserahkan kepada saya yang ditulisnya. Malam ini tongkatnya pula. Bergerak-gerak biji mata menengok. Kemana tongkat Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Walaupun tongkatnya tak saya bawa balik karena itu warisan cucu cicit beliau, tapi nanti balik saya ke Pekanbaru, saya cetak gambar itu, tunjukkan ke anakku. Nah, tengok ayahmu pernah mendapat kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkili, pernah memegang tongkatnya. Nanti kalau aku mati, kau pun akan melanjutkan risalah Islam. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Dua nama yang kau tinggalkan, nama Fir'aun atau nama Musa. Ada orang singkel bernama Fir'aun. Ada. Ada orang singkel bernama Musa. Artinya apa? Nama buruk walaupun kaya, walaupun berkuasa, tak pernah dipakai orang. Betul? Betul. Assalamualaikum Ustaz Somad, kenalkan. Siapa nama kau? Fir'aun. Pernah tak Bapak Ibu nengok PNS tertulis di sini? Fir'aun. Awak pun manggilnya segan. On. Walaupun kaya dia, maka tinggalkanlah nama yang baik, Pak. Baik. Sungai ini bercabang dua. Sungai yang ke kiri, disitulah Syekh Hamzah Fansuri. Yang ke kanan, Syekh Ali Fansuri. Syekh Ali Fansuri punya anak, Syekh Abdul Ra'ub Al-Fansuri As-Singkili bin Syekh Ali Fansuri. Ayahnya ulama, anaknya ulama, sampai cucu cicitnya. Maka Singkel adalah negeri para ulama. Allah. Tapi ingat, menjadi orang Singkel berutang budi. Kalau nama itu terlalu besar, biasanya orang kalau menyandang nama terlalu besar, bawaannya demam. Kau dari mana? Aku dari Singkel. Wah, si Abdul Rauf Singkili itu. Iya, bisa kau baca kitab. Jadi kalau ada orang Singkel tak bisa baca kitab, malam ini ambil tikar bantal, pindahlah. Menjadi orang Singkel, tanggung jawabnya besar. Apa dia? Hai orang-orang kaya Singkel, wakafkan tanah kalian, dirikan pesantren Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sudah ada Pak Ustaz, sudah ada. Kalau perlu buat Syekh Abdul Rauf Singkili 1, Syekh Abdul Rauf Singkili 2, Syekh Abdul Rauf Singkili 3, Syekh Abdul Rauf Singkili 4. 1000 pesantren Abdul Rauf Singkili akan kita dirikan di Indonesia ini. Siap? Siap. Siap mendirikan pesantren? Siap. Mana tanahnya? Kalian kasihlah. Untuk apa tanah kalian luas-luas? Lebar sawitmu? Tak banyak Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Kau pikir banyak-banyak meninggalkan sawit itu untuk apa? Ini ibu-ibu ini yakin saya banyak juga kebun karetnya ini. Ibu, kebun sawit banyak, kebun karet banyak, sawit panen, karet panen, duit ada. Beli cincin, beli gelang, beli rantai, mati ibu. Kemana pergi gelang sama rantai itu? Diambil mereka untuk modal kawin lagi. Tengok, tengok. Senyum mereka, bukan sedih mereka. Ibu pikir sedih mereka, aku sebut ibu meninggal. Ketawa mereka, tengok. Pelit juga lagi, pelit, pelit, pelit. Mana kota? Keluarkan kota untuk pembelian tanah membangun pesantren Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mana kota? Mana kota? Kecil kali kotanya, tak buat duit. Anak-anak muda yang berotot, yang tegap, pegang 4 sudut sorban gue ini. Isi duit. Nanti modal pertama kita dirikan pesantren Abdul Rauf As-Singkili. Hasil ceramah malam. Hilang sorban ini tak apa-apa. Orang Singkel yang ngasih tadi. Bawa ke sana. Bawa, ibu-ibu. Keluarkan. Keluarkan dompet ibu. Kasihkan sama dompet-dompetnya sekalian. Apa gunanya? Memang nanti mati bawa dompet? Mau tak lahir generasi Abdul Rauf As-Singkili lagi? Mau tak negeri ini menjadi para ulama? Mau tak mereka bisa menulis tafsir Al-Quran? Mau tak negeri ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala? Bersedekah. Pas giliran maunya, mau. Pas giliran sedekah, 2000 perak. Tengok, rupanya sorban saya itu, asal duit itu 100 ribu, cepat masuk. Asal 5 ribu, tercampak dia keluar. Hebat sorban. Kan tanggung-tanggung. Sorban Singkel, yang macam-macam, yang main-main. Nah, tengok, walaupun dari jauh asal 100 ribu, masuk dia. Walaupun dekat, kalau kerencing, keluar dia. Jangan cuma di situ saja, yang lain-lain juga. Panitia, awasi. Bapak-bapak dari kepolisian, tengok. kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Mana ketua panitia acara malam ini? Dia yang jadi penanggung jawab. Taqaddam akhil karim al-habib. Masya Allah. Maju ke depan. Ini nanti yang akan bertanggung jawab. Kalau ada yang menyerahkan tanah, serahkan sama orang ini nanti. Ini saudaraku, serahkan tanah. Siap menyerahkan tanah. Bangun pesantren menjadi tembok ukhuwah Islamiyah. Kalau kita punya pesantren, banyak santrinya, orang akan segan menjajah negeri kita, betul? Anak-anak kita akan selamat dari narkoba, betul? Saksikan ya Allah, di malam agung mulia ini, kami berjuang karena engkau. Kami bukan orang partai, kami bukan orang ormas, kami bukan orang pun kepentingan. Abdul Somad datang ke Singkil bukan mau kampanye. Untuk apa aku kampanye? Untuk apa aku jadi caleg? Untuk apa aku jadi anggota apapun? Jadi wapres saja aku tak mau. Murni hanya untuk membangkitkan semangat membangun para ulama. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dah, nanti kalau tak jadi pesantren itu tuntut ini. Duduk Ustaz. Ibu, Bapak, besok pagi, jangan sekarang, besok pagi datang ke Ustadz Al-Mukarram. Ini surat tanah. Nih, ini surat tanah saya buat pesantren itu. Begitu. Rupanya waktu dicek BPN, tanah bermasalah. Kenapa kau kasih tanah bermasalah? Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Ustadz, karena bermasalah lah, maka ku wakafkan. Kalau tak bermasalah, bagus ku jual. Itu bukan orang, setan itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ditinggalkan tanah luas sejauh mata memandang. Tinggal! Berapa banyak orang yang kaya-kaya di zaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili, di zaman Syekh Hamzah Mansuri, banyak orang-orang kaya. Mana orang kaya itu sekarang? Mana? Mana kebun karetnya? Mana kebun kelapanya? Mana kebun getahnya? Tinggal! Betul? Apa? Bapak yang ngasih tiap hari asal dapat duit beli sawit, dapat duit bangun rumah, dapat duit beli mobil, dapat duit beli itu, dapat duit beli ini. Nanti kalau bapak mati, mobil bapak yang cantik itu akan dipakai laki mereka yang baru, brownies. Kalau bapak mati, janganlah keras-keras pausa. Aku dengar mati ini sakit jantungku. Kalau bapak mati, rumah bapak yang besar itu akan diambil laki mereka yang baru. Betul? Takut mereka. Takut. Yang kekal abadi itulah tanah yang kau wakafkan. Alhamdulillah, selesai saya ceramah wakaf, datang kertas. Ustadz Somad, saya wakafkan tanah saya 3 hektar. Nih, kemarin waktu saya ceramah di Sumatera Selatan, datang tulisan wakaf tanah 3 hektar. Ceramah pula saya di Pekanbaru, datang bapak-bapak meleleh air mata mendengar ceramah Pak Ustaz tadi. Tanah hati saya, tak ada gunanya harta Pak Ustaz. Ini kuwakafkan tanah Pak Ustaz, didirikan pesantren Pak Ustaz. Insya Allah akan saya didirikan pesantren. Di mana Pak? Di Langsa. Awak di Pekanbaru, diwakafkannya tanah ke Langsa. Mana kuat saya naik pesawat ke Langsa? Takkan mau awak buka cabang pula di Langsa. Tapi saudaraku ada di Langsa. Di sini pun saudaraku semua. Ini adalah kakak kelas, adik kelas saya. Ustaz Fadil Rahmi tadi kakak kelas saya di Darul Arafah, kakak kelas saya di Mesir Kairo. Tadi pula adik kelas saya. Mereka-mereka inilah yang akan melanjutkan. Melanjutkan. Besok ibu datang ke Ustaz, tanya, Ustaz, sudah ada tanah itu? Sudah. Lokal sudah berapa yang siap? Berapa semen yang perlu? Berapa batu bata yang perlu? Berapa kosen yang perlu? Ibu mau membantu? Nggak, nanya aja. Kasihlah. Satu lokal 100 juta. Kami membangun kemarin pesantren di suku Trasing Talang Mamak. 7 jam dari Pekanbaru naik mobil. naik sampan pula 7 jam lagi baru sampai. Satu lokal 100 juta. Alhamdulillah, si ini menyumbang satu lokal, si ini menyumbang satu lokal. Ibu yang bisa satu lokal, kasih satu lokal. Meninggal ibu, baca Quran anak-anak singkil di situ. Alif di atas, alif di bawah, i alif di depan, o a i u. Masih ada yang ngaji macam itu? Masih ada di singkil? Kusangka di tempat kami sudah tak ada. Tempat kami orang ngaji tak pakai alif dua detean lagi. Orang ngaji a bataba batata batasa basaba. Mengaji mereka di lokal itu mengalir pahalanya. Betul. Adapun kau buat rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Ada orang mati bawa bini. Menangislah bini. Abang, mengapa terlalu cepat kau pergi, bang? Engkau buah hati belayan jiwa, setengah nafas ku pergi. Ibu kenapa menangis? Abang, ibu kenapa menangis? Warisannya Siki. Hari pertama mereka menangis. Hari pertama mereka menangis. Hari kedua mereka mulai diam. Sambil melirik-lirik. Hari ketiga mulai mereka mengambil remote menonton TV. Hari keempat mereka buka laci. Mana STNK, BP? Mereka bawa ke kantor Samsat, Pak Polisi ganti nama. Kenapa mesti ganti nama? Karena polisi tak mau menangkap almarhum. Akte notaris tanah berubah nama, tapi ada nama yang kekal abadi. Untuk apa? Pesantren. Memangnya sanggup ini anak-anak muda nih bikin pesantren? Apa tak sanggup? Mereka tamat pesantren Darul Arafah Medan. Mereka tamat pesantren Darul Arafah. Mereka tamat, saya tak tamat. Kalau bapak ibu tak percaya sama saya, tak apa-apa. Karena aku tak tamat, kalian tak percaya, tak apa-apa. Aku tak tersinggung. Tapi mereka tamat. Tamat mereka 6 tahun di sana di Darul Arafah. Darul Arafah tempat kami sekolah, santrinya 1800, tak ada perempuan, laki-laki semua. Kami nengok perempuan hari Minggu aja. Nenek-nenek nengok cucu. Tapi karena jarang nengok perempuan, seminggu sekali. Nenek-nenek itu pun cantik. Di Darul Arafah. Nanti kalau sudah berdiri pondok pesantren Abdul Rauf As-Singkili di Singkil yang paling asli dan original, siapkah bapak ibu mendaftarkan anak-anaknya di pesantren? Serahkan anakmu ke pesantren. Bapak, tak bisa kau jaga anakmu. Tak bisa kau jaga anakmu, Pak. Pagi kau sudah pergi kerja, anakmu masih tidur. Sore kau pulang, anakmu sudah tidur. Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang tukang. Ustaz, ada yang berwakaf tanah 2 hektar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Umat Islam kalau marah bukan dengan meledakkan. Umat Islam kalau marah bukan dengan caci maki. Umat Islam kalau marah begini marah orang Singkil. Aku marah dengan Ustaz Soman. Ini 2 hektar. Mantap. Mana dia? Belakang. Masya Allah. Ya Allah, panjangkan umur emak kami ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Jadikan anak cucunya solehah-solehah ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Jadikan tanahnya ini cikal bakal berdirinya para ulama dari Singkil di masa akan datang ya Allah. Nah, duduk mak, yang lama-lama tegak mak. Biar aku yang tegak lama. Baik. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu? Sudah 22 kabupaten saya ceramah di Nangro Aceh Darussalam, baru inilah cash and carry. Allahu Akbar. Rupanya orang Singkil ni tak main-main. Sekarang saya pula yang pucat. Tanah udah dapat, siapa yang jadi ustadnya di situ nanti? anak Darul Arafah siap. Tadi saya tanya jamaah, siap ngasih tanah? Siap. Sekarang saya tanya pula anak Darul Arafah, siap membina pesantren? Siap. Siap. Mau duit semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Duduk lu, jangan hitung duit di sini lu. Nanti orang ni asyik tengok duit tak tengok saya. Tadi saya mulai ceramah jam 9 kurang 15. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya ceramah jam 9 kurang 15. Maka saya akan berceramah sampai jam 10 kurang 15. Tambah-tambah sikit tak apa-apa. Tambah-tambah. Tambah ya Allah. Tenang. Nanti ada menjawab pertanyaan, tulis di kertas. Tapi pertanyaannya yang berkualitas lah. Ini pertanyaannya, Ustaz, apakah bumi itu peta? Kepala kau peta. Bergizi lah sikit. Ustaz, Nabi Adam sama Nabi Hawa nikah pakuannya siapa? Tanya yang kira-kira berkaitan dengan ibadah. Puasa sunat, sholat sunat, zikir, baca Quran, itu yang perlu ditanya. Ini masalah-masalah gini, apa ini remeh-temeh, tai gigi aja itu semua. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bo, nanti setelah pesantren itu berdiri, masukkanlah anak di situ. Sayang anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang anak tinggal-tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Ustaz Bahar adik kelas saya dikirim orang tuanya dari Singkel ke Kairo. Ustaz Padel dari Biren, dia di Biren, Kairo. Saya dari Riau ke Kairo. 98 naik pesawat. Royal Jordan Airline. Hebat kan? Kenapa Ustaz naik pesawat itu? Itulah tiket paling murah. Tak ada duit. 4 tahun tak balik kampung, mak. Sampai lupa mak kuntang cuman. 4 tahun tak menengok mak. Terlintas dalam hati saya, jangan-jangan aku ni anak angkat. Jangan bapak ibu, saya dicampakkan mak saya sama ayah saya jauh-jauh ke sana belajar. 4 tahun di Mesir, Afrika Utara. 2 tahun di Maroko. Iyalah, Ustaz kan adik beradik banyak. Aku anak pertama, adikku anak kedua, dua-duanya laki-laki. Anak paling disayang. Dikirimnya tempat yang jauh. Setelah pulang baru saya tanya, mak, sampai yatim mak ya. Anak mak tak banyak, aku anak pertama. Kenapa mak kirim jauh-jauh? Kalau ku letakkan kau di rumah, kau jadi hantu. Maka ku kirim kau jauh-jauh. Lebih baik ibu menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Ini diletakkan anak di celah ketiak. Asal minta, ma, minta duit. Mau sekolah, minta duit. Mau kuliah, minta duit. Mau motor, minta duit. Mau bubini, minta duit. Lahir anak, minta duit. Tahu dia 3 huruf, ada, ma, ma, huh. Kami 4 tahun di Mesir, Kairo, kuliah. Tak ada yang minta duit. Cumana? Tahan-tahankan beasiswa Al-Azhar, Kairo. Tapi kami sudah biasa. Kenapa? Di pesantren dididik mandiri, mandi sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki. Aku tak maulah anakku jadi ustaz. Nanti kalau ku masukkan di pesantren Abdurrauf Singkili Singkel, tamatnya jadi ustaz, kurus macam Ustaz Somad. Tengoklah bakat anaknya. Kira-kira anaknya mau kemana? Anak saya itu dari kecil main pistol-pistolan, Pak Ustaz. Masukkan dia tentara. Anak saya itu kemana-mana asik mau mandi hujan ke sungai aja, Pak Ustaz. Angkatan laut. Anak saya kemana-mana bawa sempritan, Pak Ustaz. 2 kemungkinan. Wasit sepak bola atau jadi polisi. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik, Pak Ustaz. 2 kemungkinan. Dokter spesialis atau pecandu narkoba. Anak saya kemana-mana bawa martil, Pak Ustaz. 2 kemungkinan. Jadi hakim konstitusi atau tukang rumah. Tergantung kemana kau mengarahkannya. Jadi apapun dia, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi angkatan laut, tapi kepalanya tetap ada la ilaha illallah. Bayangkan tamat dia pesantren Abdul Rauf As-Singkili, jadi polisi dia. Kira-kira kalau tamat pesantren masuk polisi, lulus apa tak lulus? Tamat pesantren itulah yang lulus. Kenapa? Yang SMP-SMP otaknya sudah rusak gara-gara lem kambing. Cabut dia sama kawan-kawannya, hang lem. Yang SMP-SMP itu sudah rusak paru-parunya. Pas dites paru-parunya, berawan. Ustadz macam tak pernah aja merokok. Kami dulu pernah juga merokok. Maklumlah kawan-kawan kan. Man, merokok man? Enggak, aku tak merokok. Merokok lah, enggak. Bencong. Merokok lah. Di pesantren dia akan terjaga. Mulutnya terjaga. Otaknya terjaga. Tidak nonton TV. Tak main HP. Sekarang anak-anak main HP. Ustaz Somad, kenapa bu? Laki bu dilarikan pelakor. Bukan. Terus anak saya kena main game online tak berhenti-berhenti. Membelikan HP-nya siapa? Saya. Yang ngasih 2 giga siapa? Saya. Yang ngasih duit sehingga kecanduan siapa? Saya. Yang membiarkan dia siang malam main game siapa? Saya. Sekarang dia kecanduan salah siapa? Ustaz. Apa pula aku salah? Ustaz ini dari tadi ceramah dekat-dekat perempuan aja. Gatal Ustaz. Oke, belum gitu kok. Saya mau dekat kipas angin. Gitu caranya biar orang tak tahu. Saudara aku yang dimuliakan Allah, Bapak siap meletakkan anak ke pesantren? Ya. Masukkan Pak. Nanti kalau bini Bapak menangis, matanya bengkak sebesar bakso, macam mana Bapak menasihatinya? Begini, ku ajari. Mau? Pulanglah dari pesantren, ibu itu pun menangis. Abang, anak kita bang, tak sampai hati aku menengoknya, kasurnya tipis. Bulan pertama kasur tipis, bulan kedua hilang. Ibu bapak kasih tahu sama dia, kau jangan lagi kau menangis. Lebih baik kau menangis sekarang daripada anak kita pecandu narkoba. Lebih baik kau menangis sekarang daripada anak kita pelakor. Lebih baik dari kau menangis sekarang daripada anak kita pezina. Lebih baik kau menangis sekarang daripada. Rupanya ibu zaman sekarang ini tak bisa digitu kan. Begitu bapak marahi dia, dia pula marah. Enak aja emang bercakap begitu. Yang menghamilkan dia 9 bulan 10 hari aku. Yang melahirkan dia meregang nyawa, aku. Yang menyusukan dia 2 tahun, aku. Abang kan cuma datang sekali-sekali aja. Nanti kalau tinggi cakap dia, bapak turunkan pula. Bukan begitu adinda. Jadi jangan dia tinggi, bapak tinggi pula. Yang susah siapa? Pak Kapolres. Kalau dia sudah mulai tinggi, bapak turun. Tenang adinda. Kau janganlah marah-marah. Kalau kau marah-marah terus nanti abang nikah lagi. Bapak setuju? Ketahuan disembunyikan selama ini, terbuka juga malam ini. Itulah. Balik nanti awas. Nampaknya palang pintu dah siap. Ya Allah, lembutkanlah hati ini Allah. Tengok, berkotak-kotak duit orang Singkil itu datang. Ya Allah. Itu baru DP-nya. Belum cash lagi itu. Betul? Betul kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah anak tadi masukkan ke pesantren, tanah wakafnya dari ibunda, lokalnya dari bapak, yang bisa ngasih batu bata kasih batu. Aku tak bisa ngasih duit Pak Ustaz, kasih semen. Aku tak bisa ngasih semen Pak Ustaz, kerikil. Aku tak bisa kerikil Pak Ustaz, besi. Wahai orang-orang kaya, kalau kalian mau menunjukkan kaya kalian, bukan dengan mobil kalian yang mewah. Betul? Kalau mau menunjukkan kalian kaya, bukan dengan cincin emas kalian 4 biji lalu kalian berjalan kemana-mana begini saja. Gatal ya. Jam berapa sekarang? Cincin sudah, gelang sudah, anting sudah, semua udah pasang emas, akhirnya gigi pula pakai emas. Saking kan mau menunjukkan masih begini aja lah. Bukan itu menunjukkan kaya. Menunjukkan kaya adalah datang ke pesantren nanti. Tapi ini jangan cuma ceramah aja malam ini. Saya mau pokoknya real. Duit yang ada malam ini langsung untuk pondasi peletakan batu pertama langsung. Langsung insya Allah. Jangan ada. Pokoknya kalau tak terwujud, kita semua akan menuntut panitia ini. Siap? Siap. Panitia yang malam ini Tabligh Akbar sekaligus pembentukan pesantren, sekaligus guru-gurunya, sekaligus. Kalau sudah kita banyak ulama, banyak pesantren, berani orang macam-macam dengan kita? Ya. Jadi kenapa kita dijajah Belanda? Karena kita lemah. Kenapa kita dijajah Jepang? Karena kita lemah. Tapi begitu kita bangkit, bangkit Tengku Umar, bangkit Cuk Nyadin, Allahu Akbar, serang! Lari Jepang itu tunggang langgang sampai slopnya pun tinggal. Itulah slop Jepang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Abdul Somad datang bukan provokator. Nanti kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad datang ke Singkil provokator, bilang betul, dia itu memang provokator, tapi provokator mendirikan pesantren. Ah iyalah, dia buat pesantren kan untuk dia, itu kan tanahnya tanah dia. Aku tak ada kepentingan, yang mengelolanya adalah kawan-kawanku, adik-adikku, sahabat-sahabatku dari IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul. Jangan ragu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ragu tentang Darul Arafah, besok pagi langsung datang ke Medan, tengok Darul Arafah. Pesantren besar, megah, mewah, macam itu nanti mereka buat. Karena mereka belajar di sana 6 tahun. Sama mereka Bapak Ibu tak perlu ragu. Sama saya ragu tak apa-apa. Aku tak yakin dengan Ustaz Somad, badannya aja kurus. Tengok. Tak mungkin adik-adik sahabat-sahabat ini curang. Kenapa? Kalaulah hidup ini cuma untuk nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil. Ada orang cita-citanya pendek aja. Nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil. Bagus kok jadi ayam. Ayam kan itu kerjanya. Cucuk sana, cucuk sini. Habis itu bertelur, bekote, potong, mati. Hidup kok cuma itu. Hidup itu harus punya misi. Misinya apa? Mewujudkan Singkil menjadi negeri yang Islam. Amin. Tapi bukan berarti kalau Singkil menjadi Islami lalu yang minoritas kita sembelih. Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Syekh Abdul Ra'uf As-Singkili 1615. Mudah ingatnya, 1615. Ingat aja, 1615. Apa itu? 1615. Kalau hidup dia sekarang umurnya 500 tahun. Artinya apa? 500 tahun yang lalu, setengah milenium. Kalau 100 tahun namanya abad, bukan Abdul Somad. 100 tahun namanya abad. Kalau 1000 tahun namanya milenium. Makanya generasi yang sekarang ini disebut dengan generasi milenial. Karena dia masuk abad ketiga 2018. Saya ini Ustaz milenial. Alah gaya-gaya aja. Apa maksudnya Ustaz milenial? Berceramah dengan internet. Ustaz punya Instagram gak Pak Ustaz? Punya. Apa Instagram Pak Ustaz? Itu yang followernya 5,5 juta. Ustaz punya FB Pak Ustaz? Punya. Siapa nama Ustaz di FB itu? Anton. Tetap Abdul Somad. Kami ketik Abdul Somad di Facebook. Abdul Somad yang mana? Yang followernya 1,2 juta. Pokoknya saya kalau yang 100-100 ribu tak main lah. Sombong kali Ustaz itu. Sombong kepada orang yang sombong, sodako. Anak-anak muda yang sombong-sombong itu bukan main lagi gayanya. Gaya sok ke barat-baratan. Tengok followernya, 50 orang. gaya metal pakai celana pendek, orang barat pakai celana pendek lutut putih, ini bekudis. Apa kau? Nanti tamat mereka dari pesantren, bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya mantap, baca kitabnya mantap, terserah dia mau sekolah kemana. Nanti alumni pesantren Abdurrauf Asingkili Singkel, lalu Ustaz Somad dapat apa? Iya juga ya. Dapat apa saya di situ? Minta gaji tiap bulan dikirim? Tidak. Punya nama di situ? Tidak. Yang dipakai nama Abdurrauf, bukan Abdul Somad. Lalu dapat apa? Abdul Somad mati, anak-anak itu malam berkumpul untuk Ustaz Abdul Somad yang dulu tablik akbar penggalangan dana pendirian pesantren ini. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Sekarang pula mau dibaca. Ini ceritanya 20 tahun lagi ketika mereka dapat kabar Ustaz Somad sudah meninggal. Jangan bilang mati. Kasar kan. Dapatlah SMS, Ustaz Somad meninggal dunia. Ibu itu pun menangis, ya Allah. Memang udah nampak aku tanda-tandanya kemarin. Ibu kenapa menangis? Sedih aja Pak Ustaz. Menangis kenapa? Enggak sempat selfie kan. Itu yang saya inginkan Pak. Itu yang kita inginkan Bu. Nama besar akan hilang, jabatan akan melayang, kekuasaan akan terbang, yang kekal abadi dari mulut anak-anak itu akan membacakan untuk almarhum Abdul Somad yang di Riau sana. Al-Fatihah. Cucu mak, cucu engkau mak akan puasa sunat. Waktu mereka mau buka puasa, dikumpulkannya anak menantunya. Apa kata mereka? Nenek kalian dulu berwakaf tanah untuk pesantren si Abdurrauf Asingkili. Waktu itu kenapa tiba-tiba nenek bersedekah ya? Nenek memang udah lama bersedekah. Pas malam itu Ustaz Somad ceramah. Ustaz Somad itu siapa ya? Dia datang dari Riau. Mana dia sekarang ya? Udah dimakan cacing tanah. Mengalir pahala. Itulah yang mau di hidup ini. Ibu masih baca Yasin? Masih ada tradisi baca Yasin di Singkil? Lanjutkan. Tapi baca Yasin itu sementara hidup. Ada orang mati baca Yasin? Mati ibu sore Kamis, malam itu tegak ibu baca Yasin, lari sekampung. Bapak masih sholat duha Pak? Masih? Yang tidak pun iya aja bilang. Bapak masih sholat duha Pak? Bapak sholat duha, tapi begitu bapak mati, tiba-tiba besok pagi minum kopi. Mati minum kopi. Kenapa minum kopi bisa mati? Kopi Mirna ini minum. Minumlah kopi Aceh. Minumlah kopi untuk melancarkan peredaran darah. Anda susah tidur, minum kopi, makin susah. Begitu engkau mati Pak, janganlah bilang mati Pak Ustaz. Begitu bapak meninggal dunia, bisa lagi sholat duha? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Ibu masih ada grup Rebana Nasyid? Nanti kalau ada pejabat-pejabat datang, nyanyikan lagu. Jadi ingat dia mati. Begitu saya sebut pejabat, langsung panitia ngasih kertas. Takut mereka kalau tersinggung, nanti tak cair dana. Hai bapak-bapak pejabat, berapa lama kau berkuasa? 5 tahun. Kalau nasib baik, 2 periode. Kalau tak baik, tapi kalau pernah kau kucurkan APBD untuk pesantren, itu yang kekal abadi, betul? Mau bantu silakan. Yang tak mau bantu tak apa-apa. Berapa banyak pesantren tetap tegak berdiri tanpa bantuan siapa-siapa? Karena Allah innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangan buat proposal mengemis minta-minta. Jangan. Katakan kami buat proposal bukan ngemis, Pak. Kami buat proposal karena ingin menyelamatkan Bapak. Mau masuk neraka, kamu masuk. Tapi tentu bahasanya lembut. Assalamualaikum Pak Gubernur. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Kenapa Ustaz tak sebut Pak Bupati? Ada orangnya sih. Gini Pak, kami kan kemarin menindaklanjuti ceramah Ustaz Somad kemarin. Tanah wakaf sudah ada. Terus ini kemarin, ya tahunya gitu. Jangan pula macam saya ceramah tadi, tiba-tiba datang ke kantor bupati. Kalau kau mau bantu, bantu. Tak bantu tak apa-apa. Allah punya kuasa. Takbir. Dipanggilnya Satpol PP. Satpol, tangkap nih, gilo nih. Gitu. Tentu kita ada tata krama, sopan, santun, budi, bahak. Kita orang yang bermartabat. Kita ini bermartabat, bukan martabak. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Sopan santun kata dia. Dia sendiri membelakangi ulama-ulama. Tengoklah di awal tadi. Sebelum maju kan saya gini kan tangan saya kan. Sebelum maju tadi saya gini duluan. Mereka mengangguk. Iya baru berani saya. Andai mereka tadi mengatakan tidak, begini saya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ngangguk semua. Bapak kalau mau minta izin ibu begitu juga. Asal bapak gini ya. Nah, ngangguk dia. Ah jalanlah. Oke itu dah. Balik dari sini coba. Iya kan, Bu? Nah, iya kata dia. Wih, jauh. Saya ngasih jalan aja.